Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tapi kita masih pada aqsamun nas, jenis-jenis manusia di dalam memahami nususus sifat. Sebagaimana telah kita lewati bahasanya, manusia di dalam memahami nususus sifat terbagi menjadi tiga. Yang pertama, mereka ahlus sunnati wal jamaah yang memahami nususus sifat ala zahiriha, alaik bilai azza wajal, sebagaimana zahirnya yang sesuai dengan keagungan Allah SWT, sehingga mereka menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah SWT isbatan bila tamtsilin wa tanzihan bila ta'til. Mereka menetapkan sifat-sifat bagi Allah SWT tanpa menyerupakan dengan sifat makhluknya, dan demikian pula mensucikan Allah SWT tanpa harus menafikan sifat-sifat Allah SWT. Sedangkan jenis manusia yang kedua adalah mereka-mereka yang memahami nususus sifat at-tashbih. Zahir nusus sifat menurut mereka adalah tashbih, sehingga mereka menetapkan sifat bagi Allah SWT akan tapi diserupakan, disamakan dengan sifat-sifat makhluknya, yang tentunya ini adalah keyakinan yang batil, sebagaimana telah kita lewati sisi-sisi kebatilan keyakinan orang-orang musyabbihah. Kita masuki jenis manusia yang ketiga. Qala al-mu'allif rahimahu ta'ala al-qismu tsalits, jenis manusia yang ketiga di dalam memahami nusus sifat. Man ja'alu al-ma'na al-mutabadira min nususis sifat ma'nan batilan. Man ja'alu ma'na al-mutabadir, orang-orang yang menjadikan makna yang terlintas di dalam benak dari nas-nas sifat maknan batilan, makna yang batil. La yaliku billah, tidak sesuai dengan keagungan Allah SWT. Apa makna yang terlintas pada mereka tatkala mereka membaca nususus sifat? Wa huwa tashbih, yaitu tashbih, hampir saya sama persis dengan jenis yang kedua. Memahami nususus sifat tashbih. Tatkala datang kepada mereka nusus tentang sifat Allah SWT, maka yang terlintas pada benak mereka tashbih, serupa dengan sifatnya makhluk. Kalau orang-orang musyabbihah sampai di sini, kemudian mereka tetapkan sifat bagi Allah SWT akan tapi sifatnya sama dengan sifat makhluk. Nah, tapi yang jenis yang ketiga ini tidak sampai di sini. Summa innahum min ajli dzalika ankaru ma dallat alaihi minal ma'na allaik billah. Kemudian setelah mereka memahami nususus sifat tashbih, kemudian mereka dikarenakan dohir nususus sifat tashbih angkaru ma dalat alaihi minal ma'na allaik billah. Kemudian mereka mengingkari, menolak makna yang sesuai dengan keagungan Allah SWT. Sehingga mereka tidak menetapkan sifat bagi Allah SWT. Mengapa? Karena kalau ditetapkan tashbih akan menyerupakan sifat Allah SWT dengan sifatnya makhluk. Dan ini tidak boleh. Mereka ingin mensucikan Allah SWT, tapi mereka terjatuh dalam ta'til. Penolakan, penafian sifat bagi Allah SWT. Wahum ahlu ta'til. Maka mereka disebut apa? Ahlu ta'til, orang-orang mu'attilah. Yang menafikan, meniadakan sifat bagi Allah SWT. Sehingga sesuatu manakala tidak memiliki sifat, ada atau tidak ada? Tidak ada. Karena sesuatu yang ada mesti memiliki sifat. Oleh dari itu dikatakan oleh mereka para ulama, al-mu'attilah ya'budu adaman. Mereka beribadah kepada sesuatu yang tidak ada. Mereka beribadah kepada Allah SWT, kan tadi Allah SWT tidak ada. Karena tidak memiliki sifat. Qala wa hum ahlu ta'til. Sawungkana ta'tiluhum aman fil asma' wa sifat am khasan fihima. Au fi ahadihima. Maka mereka adalah ahlu ta'til. Ta'til tadi maknanya apa? Menafikan, menolak sifat. Sawungkana ta'tiluhum aman. Baik penolakannya adalah secara umum. Menolak nama-nama dan sifat bagi Allah SWT. Seperti orang-orang Jahmiyah. Yang mana keyakinan mereka orang-orang Jahmiyah dalam bab al-asma' wa sifat. Allah SWT tidak memiliki nama dan sifat. Am khasan fihima. Atau penolakannya secara khusus pada nama dan sifat. Mananya ada nama-nama dan sifat-sifat tertentu yang dinafikan. Sebagaimana ini kondisi orang-orang al-asy'ariyah. Au fi ahadihima. Atau menafikan salah satu dari keduanya. Seperti orang-orang Mu'tazilah. Menetapkan nama, menafikan sifat. Fahaulai sarafun nususa an dhahiriha. Maka mereka memalingkan dhahir nasna sifat dari makna dhahirnya. Mengapa mereka palingkan? Karena menurut mereka tashbih. Karena menurut mereka dhahirun nusus ghairu murad. Dhahirun nusus kufur menurut mereka. Sehingga harus dipalingkan kepada mana yang lain. Ila ma'ani ayyanuha biukulihim. Wattarabu fita'iniha ittiraban kathira. Yang kemudian mereka menetapkan makna yang mereka inginkan dari nususu sifat berdasarkan akal-akal mereka. Yang tentunya mereka juga bukan hanya satu orang, tapi banyak. Sehingga tentunya apa? Standarisasi akal yang satu dengan yang lain berbeda. Wattarabu, sehingga mereka ittirab, goncang. Sebagian mengatakan ini, sebagian mengatakan itu. Fita'yiniha, di dalam menentukan makna. Ittiraban katsiran, banyak terjadi kegoncangan. Wasamau dzalika ta'wilan, dan mereka menyatakan apa yang mereka lakukan berupa melakukan tahrif, pemalingan makna nusus sifat dari dohirnya, mereka namai ta'wil. Suatu yang jelek dinamai dengan nama yang bagus. Tujuannya apa? Agar diterima manusia. Demikianlah kondisi mereka ahlul batil, menamai sesuatu yang jelek dengan nama-nama yang bagus, dengan slogan-slogan yang bagus. Sehingga jangan tertipu dengan slogan-slogan. Tapi lihat hakikatnya. Wa huwa fil haqiqah at-tahrif, yang pada hakikatnya adalah tahrif. Yang ini adalah merupakan madhabnya mereka orang-orang Yahudi. Yuharrifuna al-kalima mawadhi'ih. Mereka sudah tahu maknanya ini, tapi dibawa kepada makna yang lain. Ini keyakinannya orang-orang mu'attilah di dalam memahami nusus sifat. Sehingga mereka memahami nusus sifat at-tasybih, yang kemudian mereka menolaknya, mengingkarinya. Syabbaha awalan wa attala thaniyan. Pertama mereka mentasybih, kemudian mereka menta'til. Mereka lari dari tasbih, akan tapi mereka terjatuh dalam tasbih. Bahkan terjatuh dalam ta'til. Waqa'u fi ma farru min. Bal asyad. Mereka lari dari tasbih, terjatuh dalam tasbih, terjatuh pula dalam ta'til. Ibaratnya sudah jatuh ketimpa tangga. Hancur sudah. Ini kalau yang dikedepankan adalah akal. Ini natijahnya, ini hasilnya. Qala wa madhabuhum batilun min wujuh. Madhab mereka orang-orang mu'atilah, keyakinan mereka ini adalah keyakinan madhab yang batil dari sekian sisi. Ahaduha, sisi yang pertama, annahu jinayatan ala nusus. Ini merupakan bentuk pelecehan terhadap nas-nas, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran mengatakan laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah SWT sesuatu pun. Wa huwa sami'ul basir, dan ya Allah SWT maha mendengar dan maha melihat. Mereka mengingkari apa yang Allah SWT tetapkan berupa sifat as-sama' wal basar dan sifat-sifat yang lainnya. Haitsu ja'aluha dalatan 'ala ma'na batil ghairu la'ikin billahi wala muradalah. Dari sisi mereka menjadikan nusus dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah menunjukkan kepada makna yang batil, yang tidak sesuai dengan keagungan Allah SWT dan tidak sesuai dengan apa yang Allah SWT inginkan. Oleh dari itu Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah SWT dan beriman kepada apa yang datang dari Allah SWT sesuai dengan apa yang Allah SWT inginkan. Ini sisi yang pertama. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua. Annahu sarfun li kalamillahi ta'ala wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam an dhahirih. Bahasanya keyakinan ta'til ini adalah merupakan bentuk pemalingan, menyelewengkan kalamnya Allah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari makna zahirnya. Wallahu ta'ala khataba nas bilisanin arabiyyin mubin. Dan Allah SWT mengajak berbicara kepada manusia berupa ayat-ayat Al-Quran bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Liya'kilu kalam wa yafhamuhu ala ma yaqtadihi hadal lisanil arabi. Agar manusia dapat memahami kalamnya Allah SWT sesuai dengan tuntutan dari bahasa Arab. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam khatabahum bi afsahi lisanil bashar. Dan demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada manusia berupa hadis-hadis beliau alaihi salatu wasallam bi afsahi lisanil bashar, dengan bahasa yang paling fasih, paling jelas. Sehingga di dalam memahami harus sesuai dengan ketentuan bahasa Arab. Karena Allah dan Rasulnya tatkala berbicara kepada manusia, kepada hambanya dengan bahasa Arab yang telah disifati oleh Allah SWT yang jelas sebagai hudan wa nuran wa syifaan, sebagai petunjuk, sebagai cahaya, sebagai obat, menunjukkan apa? Bisa dipahami. Fawajaba hamlu kalamillahi wa rasulihi ala zahirihi al-mafhumi bidzalika lisanil arabi. Maka wajib untuk memahami kalam Allah dan Rasulnya sebagaimana zahirnya, zahir yang terpahami dari bahasa Arab. Ghairu annahu yajib ayusana anit takyif wa tamtsil fi haqqillahi azza wajal. Hanya saja wajib untuk dijaga, untuk dihindarkan dari takyif, membagaimanakan, wa tamtsil, menyerupakan pada haknya Allah SWT, sebagaimana kaidah yang telah kita lewati dalam isbatus sifat harus takhalli an mahdurain azimain, at-takyif dan at-tamtsil. Tatkala Allah SWT menyebutkan tentang dirinya sifat ar-rahmah, maka makna rahmah, rahmah, kasih sayang. Harus dijauhkan dari takyif, banyak rahmat Allah SWT dibatasi dengan makna demikian dan demikian. Atau diserupakan dengan rahmat yang ada pada makhluk. Ini harus dihindari, harus dijauhi. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi, telah kita lewati kaidah di dalam isbatus sifat harus takhalli an mahdhurain azimain at-tamtsil dan at-takyif. Ini sisi yang kedua. Al-wajhu tsalits, sisi yang ketiga. Anna sarfal kalamillahi wa rasulihi an dhahirihi ila ma'na yukhalifuh qawlun 'ala Allah bila ilmin wa huwa muharram. Sisi yang ketiga, memalingkan, menyelewengkan kalam Allah dan Rasulnya dari makna dhahirnya kepada makna yang menyelisihi dhahirnya, ini adalah merupakan qaulun 'ala Allah bila ilm. Merupakan pembicaraan tentang Allah SWT yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Yang mana ini hukumnya muharram. Bahkan dosanya adalah dosa yang paling besar. Qala liqauli ta'ala Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al-haq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun wa liqauli subhana wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-qaul 'ala Allah bila ilm, ini hukumnya muharram berdasar firman Allah SWT. Qul innama harrama rabbi al-fawahish. Katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya saja Allah SWT mengharamkan perbuatan fahisyah, perbuatan kekejian dari zina ataupun yang semisalnya. Ma dhahara minha wa ma batan, baik yang ditampakkan ataupun yang disembunyikan. Wal isma, dan Allah SWT mengharamkan perbuatan dosa. Wal bagi, bighairil haq, dan mengharamkan perbuatan melampaui batas tanpa hak. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan Allah SWT mengharamkan kesyirikan. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan Allah SWT mengharamkan kalian berbicara tentang Allah SWT yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, ayat ini menjelaskan minal adna ilal a'la, dari dosa yang tingkatnya paling rendah kepada dosa yang tingkatannya paling tinggi. Yang pertama al-fawahish, kemudian tingkatan yang di atasnya al-ithm, tingkatan yang di atasnya lagi al-baghi, tingkatan yang di atasnya lagi asyirk, tingkatan yang di atasnya lagi al-qaul 'ala Allah bila ilm. Dan demikian pula firman Allah SWT, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Inna sama wal basara wal fuad, sungguhnya hati, sungguhnya penglihatan, pendengaran dan hati, seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban. Ini sisi yang ketiga. Kemudian akan disebutkan sisi-sisi yang melakukan tahrif atau memalingkan suatu kalam dari makna menyelisihi makna zahirnya. Ini adalah merupakan al-qaul Allah bila ilm, akan disebutkan ada dua sisi. Fa insyaallah taala kita ambil pada pertemuan yang akan datang bi idznillah wallahu a'lam.